begini. Karena apa? Kok kita disuruh mengambil? Karena kita juga taat kepada Allah, ya, dengan dalil Al-Qur'an yang minardi, dan kita tidak menafikan Al-Qur'an. Justru kita mengambil dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena Al-Qur'an. Ya. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi memberitakan ini bukan dari hawa nafsunya. Memberitakan tentang perkara-perkara gaib, tentang perkara arsy yang ada di atas langit Allah, itu adalah perkara gaib. Dan pemberitaan perkara gaib itu harus melalui wahyu. Sebab la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi pun tidak tahu perkara gaib setelah kecuali setelah diberitahu dan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi sangat keliru Anda wahai Minardi kalau Anda menuduh bahwa kita ini ya tidak membahas Al-Qur'an. Justru kita mentaati Rasul. Kita menjalankan apa yang disabdakan oleh Rasul, bahkan mengambil semua riwayat-riwayat yang sahih dari Rasul itu karena Al-Qur'an. Karena Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik. Jadi demikian. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ya. Sebagian daripada kesesatan dan penyimpangan, ya, daripada pemikiran yang Minardi, ya, al-munkir sunnah, nah, hendaknya kita jadikan perhatian. Dan perkara yang disampaikan dalam bukunya ini, ya, di antaranya ada perkara-perkara yang mengarah kepada kekufuran, yaitu menikam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum menjelaskan Al-Qur'an secara detail. Ya. Belum menjelaskan Al-Qur'an secara terperinci. Ini adalah bentuk ta'an, bentuk penikaman kepada Nabi. Dan bentuk penikamannya ialah berarti menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad khana risalah, ya. Berarti Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampaikan dan kita nasihatkan pertama kepada Minardi sendiri, cepat-cepat bertobat kepada Allah, ya. Dan yakinilah bahwa pedoman di dalam Islam ini adalah Quran dan Sunnah. Sebab Nabi sendiri mengatakan, ya, taraktu fikum amrayni, ya, ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati, ya, ma in tamassaktum bihima lantadillu, ya, lantadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati, kata Nabi. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, ya, dan kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya setelah aku, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Bihima, Nabi mengatakan bihima, bukan bihi, ya. Kalau bihi di mana Al-Quran saja, tetapi bihima, bahkan dipertegas oleh Nabi, kitab Allah wa sunnati. Dan sunnah meliputi qauluhu wa fi'luhu, ya, wa takriratuhu, ya, wa akhlakuhu, ya. Nah, meliputi ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, keputusan beliau, diamnya Rasul, ya, ketika menjumpai satu amalan dari para sahabat. Ada seorang sahabat beramal sesuatu, Nabi diam. Ini berarti dukungan terhadap amalan tersebut dan bisa dinyatakan sebagai sunnah. Seperti ini, ya. Nah, maka dinasihatkan, tub ilallah subhanahu wa ta'ala, bertobatlah kamu kepada Allah, ya. Karena dan kemudian belajarlah Islam dengan benar, ya. Belajarlah Islam dengan benar dengan ulama ahlu sunnah dan menggali agama ini dengan, yakni melalui baik itu fatwa secara langsung dari ulama ahlu sunnah, ya, kalau kamu bisa berangkat ke negeri para ulama, ya, atau melalui kitab-kitab penjelasan tafsir para ulama, ya, fatwa-fatwa mereka, yakni al-mutaqaddimin wal-mutaakhirin, ya, agar kamu tidak terjerumus ke dalam, yakni yaquluna 'alallahi ya ma la ta'lamun. Jadi kamu berbicara tentang Allah tentang agama ini dengan apa yang kamu tidak ketahui. Ya, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagi kaum muslimin, ya, di wilayah ini dan sekitarnya, jangan dijadikan dia sebagai pemberi ceramah, ya, atau membuka ceramah-ceramah atau kalian menerima, ya, sampai dia bertobat kepada Allah dan mengumumkan tobatnya, ya, dan membredel buku ini, ya, yakni menarik kembali dan membakarnya, ya, agar apa namanya kalian tidak disesatkan seperti tersesatnya dia, ya. Nah, ini kewajiban bagi kita untuk menyampaikan agar apa namanya agama ini benar-benar terjaga, ya, agar apa namanya umat Islam tetap terlindungi dari kesesatan dan senantiasa terbimbing di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan senantiasa menjaga agamanya, ya, dari penyimpangan orang-orang yang menyimpang, dan siapapun yang menyimpang pasti akan dibinasakan oleh Allah, ya, dan siapapun yang menyimpang dari jalan Allah pasti dia akan binasa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terbentang lurus malamnya seperti siangnya, dan tidaklah menyimpang, ya, seseorang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut kecuali dia pasti akan binasa. Dan demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai peringatan, dan sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir di majelis ini bahwa minat itu adalah mungkir sunnah dan dia sesat serta menyesatkan, hendaklah dijauhi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.